بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita yaitu pembacaan terhadap kitab tafsir Sa'di rahimahullah, Taisir Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan, di mana kita telah sampai kepada firman Allah, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas dan yang lainnya, yu'ayyisuhum, yaitu yu'ayyis ahlul iman, membuat ahlul iman putus asa terhadap iman ahlul kitab, ya, karena sekian peristiwa, sekian kejadian demi kejadian, ya, diputus oleh Allah. Karena itu berkata Imam Musa'di, hadza qat'un li atma'il mu'minin, ini adalah pemutusan, ya, daripada keinginan orang-orang yang beriman. Telah lalu bahwasanya suatu kewajaran seorang mukmin berharap hidayahnya kafir, namun demikian kejadian demi kejadian pada masa Bani Israel, ya, kemudian dijelaskan contohnya, karena apa, fariqun minhum yasma'una kalamallah, sebagian mereka ada yang mendengar kalamullah, tidak cukup mereka mendengar kalam Allah, kemudian mereka apa? Tsumma yuharrifuna, mereka merubah. Bagaimana Anda berharap berimannya mereka, sedangkan fariqun minhum, sebagian mereka telah mendengar ayat-ayat Allah kemudian merubah. Ya. Demikian, ya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, qala tsumma dzakara halu munafiqi ahli alkitab. Kemudian setelah ini disebutkan tentang keadaan kaum munafikin dari kalangan ahlul kitab. Qala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Itu mereka menyatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu, Allah menyatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhuhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka menyatakan, kami beriman. Jika mereka kembali, yaitu jika mereka bersendirian kembali antara mereka, yaitu tidak ada ahlul iman di tengah-tengah mereka, mereka menyatakan, sebagian mereka kepada yang lain menyatakan, atuhadditsunahum, apakah kalian akan memberitakan kepada mereka, bima fatahallahu alaikum, atas apa yang Allah bukakan, atas apa yang Allah jelaskan kepada kalian, sehingga itu liuhajukum bihi, sehingga itu menjadi hujjah bagi mereka di sisi Rabb mereka, yaitu untuk apa? Untuk menjelaskan kesalahanmu. Ya. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mau berpikir? Ini perkataan sebagian mereka kepada sebagian yang lain dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan Bani Israel. Qala fa azharu lahumul iman qawlan bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Yaitu ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka menampakkan kepada ahlul iman tadi keimanan sebatas ucapan, sebatas ucapan yang ada di lisan mereka, yang tidak dari hati mereka. Hati mereka tetap berada di atas kekufuran, mengingkari apa yang datang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Namun lisan mereka menyatakan kami beriman. Ini keadaan kaum munafikin dari kalangan ahli kitab. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin, nah ketika mereka kembali, yaitu khala, sebagian ulama menjelaskan maknanya raja'a, yaitu kembali. Jika mereka kembali kepada golongan mereka, sama-sama ahli kitabnya, sama-sama Bani Israel yang sepemahaman dengan mereka, maka qala falam yakun indahum ahadun min ghairi ahli dinihim, tidak ada seorang pun di sisi mereka kecuali orang yang berada pada agama mereka. Qala ba'dhum li ba'dhin, sebagian mereka menyatakan kepada yang lain, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, apakah kalian akan berbicara, apakah kalian akan menyampaikan kepada mereka atas apa yang Allah bukakan, Allah tampakkan kepada kalian. Ya, maknanya bima fatahallahu alaikum, itu sebagaimana dijelaskan, bima bayyanahu Allah lakum, sebagaimana dijelaskan oleh Kisai. Kemudian Al-Waqidi menyatakan apa? Bima anzalallahu alaikum, apakah kalian akan menyampaikan atas apa yang Allah turunkan kepada kalian. Apa yang diturunkan oleh Allah? Yaitu al-haq, apa yang datang dan dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Al-Baghawi rahimahullah menyatakan maknanya atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum ay bima qassallahu alaikum fi kitabikum anna Muhammadan haqqun wa qawluhu sidqun. Ya, Imam Al-Baghawi, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala paparkan, kisahkan untuk kalian di dalam kitab-kitab kalian, terdapat di dalam Taurat, terdapat di dalam Injil, bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah hak, dan apa yang disampaikan adalah kebenaran. Oleh karena itu wajib bagi mereka beriman kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Rasul sendiri pernah menyatakan, ma yasma'u bi yahudiyan wala nasrani thumma yasma'u bi, kemudian tidaklah seseorang mendengar tentangku baik itu Yahudi ataupun Nasrani, thumma la yu'minu bi, kemudian tidak beriman kepadaku, illa wadakhalan nar au kama qala Rasulullah SAW, kecuali dia akan dimasukkan ke neraka. Ya, maka wajib bagi mereka beriman kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, karena ini adalah bagian daripada agama mereka. Ketika datang seorang nabi setelah mereka, maka wajib bagi mereka untuk beriman dan mengakui kenabian nabi tersebut, yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Liuhajukum bihi, kata Allah. Liuhajukum bihi ay liukhasimakum, sehingga mereka akan berdebat dengan kalian ketika kalian sampaikan, di dalam kitab kami ada pembenaran terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi ceritanya sebagian ahlul kitab dari kalangan kaum munafikin menyatakan kami beriman seperti kalian. Namun sebagian yang lain menegur, Lantas jika kalian demikian keadaannya, apakah kalian sampaikan kalau di dalam kitab-kitab kami ini terdapat pembenaran terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Liuhajukum bihi. Mereka akan mempunyai bahan untuk menegakkan hujjah kepada kalian di sisi Rabb mereka. Bahwasanya Muhammad hak, yang disampaikan adalah kejujuran. Ya. Demikian. Ya. Artinya mereka tahu apa yang datang dari Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah benar dan ada pada kitab-kitab mereka. Qala afala ta'qilun, tidakkah kalian mau berpikir ketika kalian sampaikan demikian? Qala ay atudhhiruna lahumul iman wa tukhbirunahum annakum mithlahum fayakunu dhalika hujjatan lahum alaikum, yaitu kata Imam Syadzi rahimahullah, atuhaddithunahum, maknanya apakah kalian menampakkan untuk mereka, kepada mereka keimanan, kemudian kalian memberitakan kepada mereka bahwasanya kalian ini sama seperti mereka, artinya keimanannya mereka sama, maka yang demikian fayakunu dzalika hujjatan lahum alaikum, ini akan menjadi hujjah untuk mereka terhadap kalian. Ya. Qala yaqulun, dan mereka akan menyatakan innahum qad aqarru bi anna ma nahnu alaihi haq. Mereka akan menyatakan apa yang ada pada kami ini adalah hak, berarti ketika disampaikan oleh sebagian Bani Israel tadi. Ya. Wama hum alaihi batil, dan apa yang ada pada mereka yaitu ahlul kitab adalah batil. Fa yahtajjuna alaikum bidzalika 'inda rabbih, maka ini akan menjadi hujjah bagi mereka untuk menuntut kalian kelak di sisi Rabb mereka ketika kalian sampaikan dari kisah ini. Ya. Hakikatnya mereka mengetahui secara pasti kebenaran Islam. Afala ta'qilun, ay afala yakunu lakum 'aqlun? Tidakkah mereka mempunyai, apakah kalian tidak mempunyai akal? Fatatrukuna ma huwa hujjatun alaikum, maka tinggalkan, kalian tinggalkan apa yang akan menjadi hujjah untuk menyerang kalian. Hadza yaquluhu ba'dhum li ba'dhin, ini adalah yang dikatakan oleh sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Qala wa la ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan awala ya'lamun. Ini adalah taubih, istifham, yaitu seolah-olah di sini pertanyaan, ya. Namun hakikatnya adalah taubih. Taubih yaitu celaan. Ya, Allah mencela tapi dalam bentuk konteks pertanyaan. Awala ya'lamun, tidakkah mereka mengetahui? Ya. Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Allah subhanahu wa ta'ala alimun bizati sudur, mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati manusia. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak tertutupi bagi Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala alimun bidzalik. Allah mengetahui. Artinya, walaupun mereka sembunyikan seperti apapun, Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap tahu dan bisa saja sewaktu-waktu menyingkap apa yang mereka lakukan. Nas'alullah as-salamah. Qala fahum in asarru ma ya'takidunahu. Maknanya kata Imam Sa'di rahimahullah, jika mereka menyembunyikan apa yang mereka yakini, yaitu munafikin ahli kitab, jika mereka menyembunyikan keyakinan mereka fima bainahum, itu antara mereka satu sama lain, sebagian mereka menyembunyikan, wa za'amu annahum bi israrihim la yatatarraqu alaihim hujjah lil mu'minin, kemudian mereka meyakini bahwasanya dengan penyembunyian tadi, penyembunyian yang dilakukan oleh mereka, penyembunyian keyakinan, penyembunyian akidah, di sini tidak akan bisa menjadi hujjah bagi orang-orang yang beriman, maka ini salah. Ya. Qala fa inna hadza ghalatun minhum wa jahlun kabir, maka ini adalah satu kesalahan dari mereka. Kenapa? Karena Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Allah mengetahui wa annallaha bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatunya mengetahui. Dan sangat mudah bagi Allah untuk menyingkap. Mas'alullah as-salamah. Sepintar-pintar manusia menyembunyikan borok, menyembunyikan aib, pasti Allah Subhanahu wa taala pada suatu saat akan menyingkap kesalahan-kesalahan tersebut. Ya. Maka ini adalah kesalahan dan jahlun kabir, dan sebuah kejahilan yang besar ketika mereka menganggap mereka bisa menipu Allah, ketika mereka menganggap mereka bisa menutupi perkara tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, sangat mudah bagi manusia untuk lari daripada kematian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Oleh karena itu, terkait dengan kematian, walau kuntum fi burujin musyayyadah, sembunyi di gedung yang paling tinggi, menghindar dan lari darinya, Allah tahu. Ketika datang ajalnya, akan datang kepada mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini sebagai renungan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan hambanya, gerak-gerik hambanya, pergerakan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sekecil apapun. Fa innallaha ya'lamu sirrahum wa 'alanahum. Maka sesungguhnya Allah mengetahui sir mereka, rahasia-rahasia mereka yang disembunyikan oleh mereka dan yang mereka tampakkan. Fayadhhar li'ibadihi, maka Allah akan menampakkan kepada hamba-hambanya ma antum alaih, atas apa yang kalian ada padanya, atas keyakinan mereka dan kedustaan kalian, kebohongan kalian akan disingkap oleh Allah Azza wa Jal. Karena apa? La yardha li'ibadihi al-kufur, Allah tidak akan ridha kepada hambanya kekufuran. Allah akan tampakkan kepada mereka ini adalah hak dan ini adalah batil. Allah sama sekali tidak pernah ridha kekufuran yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Siapapun itu, ciptaan Allah, Allah tidak ridha. Qala wa minhum. Ya, kemudian di sini dijelaskan wa minhum. Ini ayat yang lain. Qala wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Ya. Ini ayat yang lain. Dan di antara mereka ada yang ummiyun, nanti akan kita bahas makna ummiyun. La ya'lamuna al-kitab, yang tidak mengetahui al-kitab illa amani, kecuali amani. Begitu juga amani. Ini ada sekian tafsir. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah yang ada pada mereka kecuali prasangka-prasangka belakang. Qala wa minhum dhamir kembali kepada ahlul kitab, terkhusus kaum Yahudi, bangsa Yahudi. Ya. Wa minhum ay min ahlil kitab. Imam Sa'di menyatakan di sini adalah ahlul kitab, dan lebih khusus sebagaimana pada tafsir-tafsir yang lain disebutkan Yahudi. Minhum ummiyun. Ummiyun ay awam laisu min ahlil ilm. Ini menurut Imam Sa'di rahimahullah. Adapun ummi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ummi adalah la yuhsin al-qira'ah wala al-kitabah. Ya, ummi dikatakan ummi yang tidak bisa untuk membaca dan tidak bisa menulis. Dikatakan ummi. Kenapa disebut ummi? Ya, karena ummi tersebut dinisbatkan itu seorang anak seolah-olah dia akan tetap seperti itu walaupun dia terpisah dari ibunya. Dia ketika ada pada ibunya masih kecil, dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ya. Kemudian ketika dia terpisah dari ibunya, dia tetap tidak bisa seperti itu, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Maka dinisbatkan kepada ummi tadi. Ya, dinisbatkan kepada ummi. Ini makna ummi. Nabi kita Muhammad SAW termasuk yang ummi. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri menyatakan, inna ummatan ummiya, la naktub wa la naqra. Kami adalah umat yang ummi. Ya, ummi yang tidak mengetahui tulisan dan tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Termasuk Nabi kita SAW. Maksudnya kata Imam Musa'di adalah orang awam yang bukan termasuk orang yang punya andil di dalam keilmuan, yaitu ulama mereka, bukan yang awam. Qala la ya'lamuna al-kitaba illa amani, yang dimana mereka ini tidak mengetahui al-kitab, yaitu Taurat, yang dimaksud adalah Taurat, kecuali amani, kecuali hanya sekedar bacaan, yaitu amani. Sekian tafsir di antara para ulama, ada yang menyatakan selain ini, ada yang menyatakan ini, ya. Nah, ini yang kami maksud ialah bacaan at-tilawah, dan ini yang lebih banyak di antara para ulama. Illa amani, yang mereka tidak mengetahui Alkitab kecuali hanya sekedar bacaan saja. Banyak di antara kaum muslimin yang demikian, ya. Mereka tidak mengetahui kandungan dan makna daripada Al-Qur'an kecuali hanya sekedar mampu membaca saja. Walaupun ini di antara pembeda Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang lain, bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab suci yang dibaca saja mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala. Namun bukan itu tujuannya. Tujuan diturunkan Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas daripada petunjuk-petunjuk tersebut. Maka diturunkan untuk kita ambil dan kita pegang petunjuk-petunjuknya, bukan hanya sekedar membaca saja. Lebih dari itu, ketika kita membacanya, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf mendapatkan berapa kebaikan? Hah? Satu dilipat gandakan menjadi 10, ya. Kalau satu lembar bisa dikalikan, ya. Maka ini diantara pembeda kitab suci Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Qala ay laysa lahum haddun min kitabillahi illa tilawah faqat. Ini kata Imam Musa'di, maknanya mereka tidak mempunyai andil porsi pada kitab Allah kecuali hanya membaca saja. Walaysa indahum khabarun bima indal awwalin alladzina ya'lamuna haqqal ma'rifah halahum, dan mereka tidak mengetahui berita-berita tentang orang-orang terdahulu, yang dimana mereka adalah orang yang mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang keadaan mereka. Wa haula innama ma'ahum dhununun wa taqalid ahli al-ilm minhum, dan mereka ini hanya sekedar mengikuti, ya, ulama-ulama mereka. Wa inhum illa yadhunnun. Ya, ini terusan ayatnya. Wa inhum illa yadhunnun. Dikatakan oleh Mujahid, maknanya tidaklah ada pada mereka kecuali pendustaan saja. Ya, mereka selalu mendustakan saja, dan itu semua mereka lakukan karena mengikuti ulama-ulama mereka. Ya. Qala fa dzakara fi hadhihi al-ayat ulama'ahum wa 'awamahum. Belum disebutkan pada ayat ini, pada ayat-ayat ini tentang keadaan ulama mereka. Bagaimana? Pada ayat-ayat sebelumnya disebutkan, nah ini zahirnya adalah terkait dengan ulama-ulama mereka. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum. Yaitu fariqun minhum dikatakan sebagian mereka, tidak semua, karena ada di antara mereka yang langsung mendengar apa yang Allah sampaikan kepada Musa. Ya. Apa yang Allah sampaikan secara langsung kepada Musa alaihi salam. Kemudian mereka mendustakan. Mereka orang-orang khusus, ya. Bukan orang-orang sembarangan. Tsumma yuharrifunahu. Kemudian mereka rubah ayat-ayat Allah min ba'di ma qalu. Setelah mereka mengetahui, setelah mereka betul-betul faham. Dalam keadaan mereka tahu, ini ulama mereka. Ya. Kemudian disebutkan pada ayat ini wa minhum ummiyun, ada di antara mereka orang-orang awam. Ya, orang-orang awam yang tentunya tidak mengetahui ilmunya, tidak mengetahui ilmu sebagaimana ulama-ulama mereka. Kemudian disebutkan golongan yang ketiga, yaitu munafiqina min ahlil kitab, yaitu orang-orang munafik dari mereka. Apa yang mereka lakukan ketika bertemu dengan sebagian yang lain? Mereka menyatakan kami beriman. Ketika mereka kembali kepada komunitas mereka, mereka kembali lagi kepada kekufuran mereka. Ini keadaan ahlul kitab. Ya, ada ulamanya, ada orang awamnya, ada munafikinnya. Wa man lam yunafiq minhum. Dan ada juga yang tidak munafik di antara mereka. Fal ulama'u minhum mutamassikuna bima hum 'alaihi min ad-dhalal. Dan para ulama dari kalangan ahlul kitab tadi, mereka berpegang dengan kesesatan yang ada pada diri mereka. Wal 'awam muqalliduna lahum. Dan orang-orang awam mengikuti mereka, mengikuti ulama'nya. La basirata 'indahum, yang tidak mempunyai ilmu. Ya. Fala mutma' lakum fi ta'ifatain, maka tidak ada harapan. Harapan itu semua diputuskan. Afatatma'un an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum. Afatatma'un, apakah kalian akan berharap kepada mereka? Ini pemutus asahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua di antara mereka. Di sini umum, afatatma'un an yu'minu lakum, mereka mau beriman, baik itu ulama mereka, baik itu orang awam mereka, baik itu munafikin mereka, dan semuanya di antara mereka. Ya, maka fala mutma' lakum fi ta'ifatain, pada dua golongan ini semuanya tidak ada harapan. Ya. Karena ulah yang mereka lakukan. Karena ulah yang mereka lakukan. Bukan berarti ketika kita melihat ayat ini kemudian kita putus asa daripada dakwah ilallah, menyampaikan ilmu kepada manusia. Lah. Ya. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk tetap menyampaikan. Wa ma 'alaika illa al-balagh, kata Allah. Walaupun demikian keadaannya, tetap kita diperintahkan untuk menyampaikan. Dan tidak ada bagimu wahai Muhammad kecuali menyampaikan. Di dalam hadis Rasul menyatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya. Sampaikan dariku walaupun hanya sekedar satu ayat. Maka wajib bagi kita untuk menyampaikan, dan ini adalah tugas masing-masing kita. Ya. Bahkan dikatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada mereka-mereka yang berdakwah kepada agama Allah, menyampaikan al-haq, menyampaikan sunnah. Ya, tidak ada kata putus asa. Namun hidayah minallah, dan taufik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah berupa taufik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa? Tidak punya kendali untuk itu. Walaupun seperti apa upaya kita, sebaik apapun yang kita lakukan untuk menjelaskan kepada manusia, untuk menjelaskan kepada orang-orang kafir, ketika Allah belum memberikan taufik kepadanya, maka tidak akan berubah. Ya, tidak akan berubah. Al-hidayah wa taufik minallahi azza wa jal. Tayyib. Insyaallah kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sallallahu an yanfa'ana bima sami'na. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.